Banyak anak-anak yang kehilangan ayah, sehingga dalam bahasa barat mereka menyebutnya father, hungry, lapar, ayah. إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي. Ini indikator. Apakah saya sebagai seorang ayah selama ini sudah sukses atau gagal? Ini dijadikan sebagai indikator evaluasi akhir bagi Yakub sebelum dicabut nyawanya, untuk meng-cross-check apakah dia ayah yang sukses atau ayah yang gagal. Ini juga menjadi patokan apa yang harusnya dilakukan oleh semua ayah, dengan semua peran-peran egoismenya, dengan peran-peran keduniaannya, yang lupa bahwa dirinya punya tanggung jawab kepada anak-anaknya. Pertanyaan evaluasi menjelang akhir hayat itu adalah ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti, wahai anak-anakku? Tolong jawab. Sebab ini, setelah ayah mengevaluasi semua pekerjaan ayah, ada satu yang masih mengganjal pada ayah. Dan jawaban kalian akan menentukan apakah ayah akan menjadi orang yang selamat di akhirat kelak. Apakah ayah termasuk orang yang dimudahkan dalam sakratul maut, ataukah sebaliknya ayah akan menjadi orang yang sengsara dan celaka di saat sakratul maut? Jawab, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Wahai para ayah, ingat, anak-anakmu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau titipkan lagi kepada orang lain. Hati-hati. Wahai para ayah, kamu, Anda yang akan dimintakan pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, apa yang disembah oleh anak-anakmu. Jangan sampai menjadi ayah yang gagal, kerja keras mencari nafkah, membesarkan fisiknya, menyehatkan badannya, tapi jiwa anakmu dirampok dan kamu kehilangan anakmu, dan kamu tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang ayah, dan itu berbahaya buatmu. Wahai para ayah, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti, wahai ananda? Apa jawaban anak-anaknya? Mereka, anak-anak yang selamat ini, menjawab, dan ini indikator ayah yang sukses itu, ayah teladan itu. Kami akan menyembah Tuhanmu. Menarik sekali. Kenapa mereka tidak menyebutkan kami menyembah Allah? Karena anak ini begitu memuja ayahnya. Yakub bukan tipe ayah yang anaknya enggan curhat pada ayahnya. Bukan seperti itu. Karena banyak ayah yang anaknya malas bercerita dengan ayahnya. Ada banyak anak laki-laki yang menginginkan ayahnya kalau perlu tidak cepat pulang. Ada anak yang jika ayahnya pulang, dia lebih memilih untuk mengurung diri di kamar. Dia tidak suka dengan ayahnya. Tapi putra Yakub tidak begitu. Sehingga dia tidak mengatakan kami menyembah Allah, tapi kami menyembah Tuhanmu. Na'budu ilahak. Dia begitu bangga pada sang ayah, dan begitulah seharusnya ayah. Ayah bagi anak laki-lakinya adalah contoh teladan menjadi seorang imam yang benar terhadap istrinya. Bagaimana perilaku ayah terhadap ibunya, begitulah anaknya nanti memperlakukan perempuan di mana dia berada.